sifatis sholat. Bab sifat sholat. Ini bisa dikatakan dalam masalah sholat, ya masalah yang paling penting. Kalau sifat sholat, kalau pembahasan sifat sholat, karena dia membahas cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbir sampai taslim, sampai taslim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Ini dua masalah. Pertama idza qama, yang kedua Allahu akbar. Kalau dia berdiri untuk melakukan sholat, maka dia mengatakan Allahu akbar. Masalah pertama berdiri dalam sholat fardu. Sepakat para ulama bahwa berdiri itu merupakan rukun sholat fardu. Sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh duduk walaupun mampu untuk berdiri. Boleh duduk walaupun mampu berdiri. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, sholat lima waktu, itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama akan rukun sholat dia, akan rukun sholatnya berdiri. Ini sepakati berdasarkan hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. "Fa in lam tastati' fa qa'idan." Kalau tidak mampu maka duduk. "Fa in lam tastati' fa 'ala jambi." Kalau tidak mampu maka di atas ya jambi. Berbaring. Ini jelas sekali. Katakan "Shalli qa'iman." Salatlah berdiri. Iya. Ini jelas. Kecuali tidak mampu untuk berdiri, baru boleh duduk, baru boleh berbaring. Kemudian qala Allahu akbar. Dia katakan Allahu akbar. Perkataan penulis ini qala Allahu akbar, dia ucapkan Allahu akbar. Ini terkait dengan masalah melafazkan takbir. Sepakat para ulama bahwa takbir harus dilafazkan. Harus dilafazkan. Ya. Kalau imam akan datang sebentar, penjelasan dari penulis wajib dia jaharkan. Kalau imam, kalau makmum, apakah wajib dia perdengarkan dirinya bagi makmum atau orang yang sholat sendiri? Apakah wajib dia perdengarkan dirinya atau cukup dia menunaikan makhraj huruf dari lafaz Allahu Akbar? Ini berselisih para ulama. Berselisih para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan harus dia perdengarkan dirinya, harus diperdengarkan dirinya, artinya dia melafadzkannya dengan lafadz yang sir, lafadz yang kecil. Adapun kalau dia melafadzkannya tanpa dia perdengarkan terhadap dirinya, katanya tidak dianggap. Tidak dianggap. Ini termasuk pendapat sebagian ulama dan dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Kemudian sementara mayoritas ulama seperti Ibnu Taimiyah dikuatkan juga oleh Islam, ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terus dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya tidak dipersyaratkan dia memperdengarkan dirinya. Ya. Tidak dipersyaratkan dia memperdengarkan dirinya. Kapan dia mengucapkannya dengan lisannya tanpa ada suara, dengan memenuhi makhraj dari kata Allahu Akbar, itu sudah dianggap. Sudah dianggap. Jadi paling sedikitnya dia gerakan lisannya. Ini pendapat yang benarnya. Paling sedikit dia menggerakkan lisannya walaupun tidak bersuara. Walaupun tidak bersuara. Ini pendapat yang kuatnya. Allahu Akbar. Ini pendapat Allahu Akbar yang kuatnya, harus dilafadzkan. Kemudian masalah kedua yang diberikan juga oleh para ulama dalam masalah ini, apakah boleh mengganti Allahu Akbar dengan lafaz lain yang mengandung ta'zim, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allahu Ajal, ya Allahu Azam, ya, atau pengakuan yang lain, subhanallah, la ilaha illallah, yang ada pengagungan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau harus dengan lafaz Allahu Akbar? Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, ya, mereka menyatakan tidak sah, tidak dianggap kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak dianggap kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Ya, sementara ya Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikuti beliau, mereka mengatakan bahwa sah walaupun dengan lafaz selain Allahu Akbar. Walaupun dengan lafaz apa? Selain Allahu Akbar. Tapi pendapat beliau ini adalah pendapat tentunya tidak kuat. Kenapa? Karena dinukil dari ucapan Nabi, demikian pula dari perbuatan Nabi, serta juga sahabat setelah beliau itu tidak pernah mengucapkan selain lafaz apa? Allahu Akbar. Nada. Iya, nada. Iya. Semuanya mengatakan Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, "Mintahu shalah at-tahur wa tahrimuha at-taklif." Wa tahrimuha at-taklif. Kunci salat adalah bertaharah, tahrimnya adalah takbir. Kata mereka tidak digunakan lafaz takbir kecuali Allahu Akbar. Ya? Karena ini at-takbir dari kata kabbara yukabbiru takbiran, dia kalimat hikayah. Ringkasan dari apa? Allahu Akbar. Seperti sabbaha maksudnya subhanallah. Tasbih maksudnya mengucapkan subhanallah. Sedemikian pula bertahmid, hamada maksudnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Ini ia lafaz takbir. Demikian pula tadi penukilan Nabi. Abu Hanifah belum berdalil dengan ayat sebenarnya. Tapi ayatnya itu adalah umum. Ayatnya umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakara isma rabbihi fa shalla." Dia sebut nama Rabb-nya, maka dia to salat. Dia sebut nama Rabb-nya, maka dia salat. Sebut nama Rabb-nya itu siapa? Ya umum. Nama apa saja yang disebut dari nama Rabb, nama Allah Subhanahu wa taala, sah salatnya. Paham enggak? Sah salatnya. Ini dalil beliau, tapi itu adalah dalil ayat yang umum. Ya. Ayat yang mutlak. Ayat yang mutlak. Yang diinginkan dengan dia menyebut nama Rabb-nya kemudian dia salat, maksudnya Allahu Akbar. Karena dikhususkan oleh perbuatan Nabi, demikian pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benarnya, ya. Pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah ini tidak benar. Kemudian dia jahar bihal imam. Imam menjaharkannya dan ini adalah wajib bagi imam. Jadi yang rukun, tadi juga saya tidak singgung ya, hukum takbir ya. Hukum takbir itu sendiri, hukum takbiratul ihram, hukumnya adalah rukun sholat. Hukum takbiratul ihram itu adalah rukun sholat bagi imam, makmum, orang yang sholat sendiri. Karena ini diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang salah sholatnya. Kepada orang yang salah sholatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya ketika dia meminta kepada Nabi untuk diajarkan solat yang benar. Kata Nabi apa? Ya, idza kunta la solati fa'at bil wudu. Kalau kamu berdiri melakukan solat, maka sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Setelah itu dikatakan apa? Mustaqbil kiblat. Kemudian kamu menghadaplah ke kiblat. Berita semua ini. Takbir. Maka kamu bertakbirlah. Disebut oleh para ulama sebagai kaidah umum, semua yang disebutkan dalam hadis al-musii salatu, orang yang salah salatnya itulah dalam rukun dalam salat. Semua yang disebutkan dalam hadis orang yang salah salatnya itu adalah rukun salat. Rukun salat. Tidak ada salat tanpa hal tersebut. Nah, di antara yang disebutkan takbir, di antara yang disebutkan adalah apa? Takbir. Kemudian selanjutnya ini ya jaharu bihal imam, itu disepakati dari akan rukunnya takbiratul ihram. Ya jaharu bihal imam, imam menjaharkannya. Ini wajib. Kenapa wajib? Ada dalilnya, perintah bagi imam untuk menjaharkannya. Tapi para ulama berdalil dengan kaidah umum, ma la yatimul wajib illa bihi, fahuwa wajib. apa yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya apa? Wajib. Apa hukum imam menjaharkan, memperdengarkan suaranya kepada makmum? Kan begitu. Hukumnya adalah apa? Wajib. Karena itu dengan itulah terjadi apa? Imamah dan makmum. Dengan dia keraskan. Jadi apa yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya apa? Wajib. Ini dalil yang dipakai. Ini adalah dalil yang dipakai. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, Nabi sahir takbir. Dan dia jaharkan seluruh takbir. Ya, selain takbiratul ihram, ada namanya takbir apa? Takbiratul intiqal. Ya, takbiratul intiqal ini secara umum para ulama berselisih tentang hukumnya. Tapi menjaharkannya yang kita bicarakan ini, imam menjaharkannya. Apa ini? Kalau imam menjaharkan takbir, itu adalah wajib. Takbir ihram dan takbiratul intiqal, semua wajib baginya. Karena wajib dia memperdengarkan apa? Makmum. Nah, adapun hukum takbiratul intiqal itu sendiri, kalau kita membahas hukumnya, para ulama berselisih. Ya, para ulama berselisih. Sebagian orang Hanabila ya menganggap bahwa takbiratul intiqal hukumnya adalah wajib. Takbiratul intiqal hukumnya adalah apa? Wajib. Artinya berdosa kalau orang tinggalkan dan sah solatnya. Berdosa kalau dia tinggalkan tapi solatnya apa? Sah. Berdosa kalau ditinggalkan tapi solatnya sah. Ini masya Allah terkait dengan takbiratul intiqal menurut mereka. Tapi mayoritas ulama menyatakan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa bisa sunnah? Yang pertama, tidak ada dalam hadis orang yang salah solatnya. Tidak ada dalam hadis orang yang salah solatnya. Ya kan? Kemudian yang kedua, tidak dinukil dari Nabi SAW perintah untuk takbir selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, liyusmi'a man khalfah. Ini ilahnya. Ini sebabnya kenapa dia harus lafadzkan. Kenapa dia harus jaharkan. Supaya dia memperdengarkan kepada orang yang di belakangnya. Supaya dia memperdengarkan kepada orang yang di belakangnya. Kemudian wayufihi goyruhu. Sementara selain imam, dia ikhfahkan. Dia sirkan. Paham kan? Karena hilang maksudnya. Ya, hilang maksudnya. Karena maksud tadi imam supaya dengan orang di belakang makmum. Dan sekarang orang selain imam sudah tidak ada. Tidak ada hukumnya. Iya kan? Iya. Dari sini juga nanti para ulama membahas apa hukum menyampaikan takbirnya imam. Takbirnya imam. Ya, yaitu seperti yang kadang kita dengar imam bilang Allahu Akbar, di belakang bilang Allahu Akbar. Paham kan? Apa hukumnya itu? Para ulama berselisih terkait dengan hukumnya. Dan pendapat yang benarnya kalau dibutuhkan boleh. Kalau dibutuhkan apa? Boleh. Misalnya makmum banyak, makmum banyak dan mereka tidak mendengar apa yang diucapkan oleh apa? Imam depan, maka boleh di belakang orang yang jauhar yang keras suaranya untuk menyambung ucapan imam. Jadi dia boleh lil hajah, bukan sunnah. Dia bukan sunnah, tapi dibolehkan kalau dibutuhkan. Dibolehkan kalau dibutuhkan. Karena dia makmum. Asalnya makmum tidak boleh menjaharkan. Tapi kalau dibutuhkan, boleh. Kalau dibutuhkan, boleh. Kemudian kata beliau rahmatullah, wa yarfa'u yadayhi 'inda ibtida'i takbiri ila haddi mankibaihi. Dia mengangkat kedua tangannya inda ibtida'i takbir, ketika dia memulai takbir sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Ini ada beberapa masalah ya. Pertama, hukum mengangkat tangan ketika takbir. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Artinya kalau kita tidak angkat tangan, tidak ada masalah dengan sholat, tapi tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Jadi ini pertama, mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kemudian kata beliau, indah tidak i atakbir. Ketika awal takbir, artinya kita pahami dari penulis ini, kita bergerak, Allahu Akbar, angkat tangan. Sangat, karena beliau bilang, ketika awal takbir, kita harus takbir, Allahu Akbar. Awal takbir, angkat tangan. Sangat, ini termasuk salah satu cara mengangkat tangan ketika apa? Bertakbir. Dan masih ada dua cara lagi, semuanya datang sah dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sah dari Nabi dalam hadis yang sahih. Ini pertama, mengangkat sama dengan suara dengan tangan sama. Yang kedua, boleh angkat dulu baru bersuara. Angkat, gerak dulu baru sunat tangan sudah ditanda baru kita bilang Allahu Akbar. Boleh. Boleh juga bersuara dulu baru angkat. Allahu Akbar baru kita angkat. Tiga ini boleh. Tiga ini boleh. Ya. Hanya saja kalau orang jadi imam bagus dia memilih kebiasaan satu saja supaya makmumnya nanti tidak bingung, tidak mendahuluinya. Tidak mendahuluinya. Misalnya kalau biasa memang gerak dulu baru takbir. Itu yang dilakukan supaya makmum di belakang enggak. Seperti kita di sini kan sudah terbiasa sholat. Kalau Ustaz Haidir, Ustaz Dul gerak dulu baru ucapkan. Kalau Ustaz Musamin biasanya dia sama. Sambil gerak sambil ucapkan. Kan begitu artinya makmum di belakang sudah tahu oh, kalau ini imamnya ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan. Ada kebiasaan begitu itu bagus kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Supaya imbati itu tadi menjaga kebersamaan makmum, menjaga kebersamaan makmum. Ini cara mengangkat tangan dan bertakbir. Kemudian kata beliau ilahal bimakibai sampai sejajar dengan kedua pundaknya, sejajar dengan kedua pundaknya. Ini juga salah satu sunnah dalam mengangkat tangan. Salah satu sunnah adalah mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Sejajar artinya tetap di depan. Tetap di depan, tapi sejajar dengan apa? Pundak. Sejendahan tidak di samping. Bukan begini. Bukan sejajar, jangan sampai ada yang memahami sejajar maksudnya begini. Iya, tidak. Di depan, tetap di depan, tapi sejajar dengan apa? Pundak. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala beliau bilang raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah ayrayhi hatta yakuna hadwa manqibaihi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum kalau berdiri salat belum mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangan itu berada sejajar dengan kedua pundaknya. Ya, sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi ini yang dinukil. Datang dalam hadis yang sah juga Nabi SAW mengangkat tangannya sampai ke ujung kedua telinganya dan ini akan beliau katakan setelahnya. Au ila furu'i udunai atau sampai ke ujung dua telinganya. Ini dua sunnah. Semuanya sah dari Nabi. Yang melebihi ini atau kurang dari ini maka tidak dapat pahala sunnah walaupun kalau dia sudah angkat tangan sudah dapat pahala mengangkat tangan. Jadi masyarakat ada banyak sunnah ini. Angkat tangan sunnah sejajar dengan bahu dan sejajar dengan kedua daun telinga itu adalah sunnah yang lain lagi. Jadi siapa yang angkat tangan? Allah. Sesampai perut saja. Allah Akbar. Begitu. Ya, masuk sholat Allah. Iya, tangan tidak ada masalah. Dia sudah angkat tangannya. Sunnah, sunnah. Tapi siapa yang mau dapat lagi sunnah yang lain? Karena ini lagi sunnah lain ini. Sejajar dengan pundak sunnah lain dan sejajar dengan ujung kedua telinga adalah sunnah yang lain. Kurang dari itu tidak ada masalah. Kurang dari bahu, kurang dari telinga tidak ada masalah. Cuma tidak ada pahala ini dan pahala angkat tangan. Lebih dari itu dolim. Ya, misalnya Allah lebih. Dan telinga, rambut ini adalah dolim. Iya, mas saudara tuh, Alhamdulillah. Iya. Jadi ini dua sunnah. Yang kedua ini datang juga dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ujung kedua telinga ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tadi riwayat Imam Al-Bukhari, kalau yang ini riwayat Imam Muslim rahimallahu taala dari sahabat Malik bin Huwairid. Ya, beliau berkata, ya kana Rasulullah SAW alaihi wasallam raka'ayadaihi hatta yuhadiya binima udunaihi. Adalah Nabi SAW apabila belum bertakbir, maka belum mengangkat kedua tangannya sampai sejajar keduanya dengan daun telinganya. Sampai sejajar dengan daun telinganya. Dalam riwayat ditambah, hatta yuhadiya binima furu'a udunaihi. Kalau ini kan sampai sejajar dengan kedua telinganya. Sejajar dengan kedua telinganya. Dalam riwayat ditambah furu'a udunaihi, ujung kedua telinganya. Tapi itu paling tingginya sampai di ujung kedua telinganya. Tangan jadi kalau sejajar dengan telinga atau ujung dua telinga. Ini paling tingginya yang sunnah. Ini yang sunnah. Wa yaj'aluhuma tahta surratihi. Kemudian dia letakkan kedua tangannya di bawah pusarnya. Kemudian dia letakkan kedua tangannya di bawah pusarnya. Yang pertama, ini ada masalah yang tidak disinggung oleh penulis, tapi mungkin perlu isyaratkan langsung dengan ini. Ya, masalah pertama yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini dulu meletakkannya. Tangan kanan setelah takbir Allahu Akbar, kita letakkan kanan di atas kiri. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Sebagian para ulama mengatakan sunnah, tapi yang benar yang hukumnya adalah wajib. Ya, meletakkan tangan kanan di atas kiri ini hukumnya adalah apa? Wajib. Kenapa? Karena dalam hadis Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu dikatakan, "Kana an-nasu yu'marun." Adalah orang-orang diperintahkan. Ini dalam hadis, ya, beliau Sahal Ibnu Sa'ad. Orang-orang yang diperintahkan, ya, namanya perintah hukumnya adalah apa? Wajib. Ayyadu rijr yadahu yumna ala yadahu ala yadihi al-yusra, untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Di atas tangan kirinya diperintahkan. Dengan ini kata para ulama hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Walaupun ada dinukil dari sebagian orang Malikiyah, dinukil dari sebagian orang Malikiyah pendapat yang irsal. Pendapat yang irsal. Tahu irsal? Yaitu dibiarkan ke bawah. Tidak diletakkan yang kanan di atas yang kiri. Tidak diletakkan yang kanan di atas yang kiri. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Mungkin Imam Malik rahimahullah ta'ala belum sampai kepada beliau dalil ya terkait dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kenapa bisa tidak sampai dia kan ulama? Bisa. Ya, tidak semua ilmu ini dikuasai oleh seorang. Jangan sampai ada yang punya syubhat seperti itu. Ah, masa dia ustaz tidak tahu? Ya, bisa. Tahu kan? Tidak boleh begitu. Masa doktor tidak tahu? Bisa. Jangan doktor, Imam Malik saja di atas doktor bisa. Paham kan? Ini bisa. Jelas ini. Sebagaimana Imam Malik nanti kita akan bahas terkait dengan doa iftitah, dia katakan tak disyariatkan. Ya kan? Tidak disyariatkan doa apa? Iftitah. Langsung saja membaca Al-Fatihah. Tidak sampai kepada beliau hadis terkait dengan bacaan-bacaan apa? Iftitah. Bacaan iftitah. Jadi dia letakkan ini sudah hukumnya. Cara meletakkannya disebutkan oleh para ulama sesuai dengan hadis yang sahih. Semua cara itu adalah sahih sampai dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, siapa yang mampu kada kini kada itu, maka itu lebih sempurna dalam mengikuti sunnah. Ada tiga cara. Pertama, kita ya meletakkan ini telapak tangan di atas saf, di atas ini di rok lengan ini kita letakkan saja tanpa digenggam. Ya, ini cara ya, karena datang hadisnya dalam hadis Sahal Ibnu Sa'ad, diletakkan saja. Cara kedua, digenggamkan. Karena dalam lafaz hadis dikatakan qabadha. Ya. Yamin bi yaminil yumna ala dira'il yusra. Belum pegang, belum genggam dengan tangan kanannya, dira'nya ini, lengan kirinya. Paham kan? Jadi boleh cara kedua. Cara ketiga di sini dia letakkan sebagaimana datang dalam hadis Ali dan yang lainnya bahwa Nabi SAW meletakkan telapak tangannya di atas punggung tangan kirinya, ya, dan pergelangan war rut dan lengan bagian bawah. Artinya diletakkan di sini, di antara. Diletakkan di antara sini. Paham ya? Di telapak tangan yang di atas punggung, kemudian menutupi pergelangan tangan dan lengan paling bawah. Ini tiga sunnah. Tiga sunnah. Dan khusus orang-orang Syafi'iyah, ini yang mereka pilih juga. Kenapa? Karena mereka katakan, ya, tangan nanti setelah kamu selesai kiri, mereka berpendapat diletakkan di atas dada. Paham kan? Ini cara mereka pilih. Karena dia diletakkan di atas dada, maka ini sunnah yang paling mereka, yang paling contoh. Karena kapan lebih dari ini? Susah nanti. Paham kan? Jadi ini yang paling pas. Yang mereka praktekkan. Yang mereka praktekkan. Jadi semua itu sunnah. Semua itu sunnah. Kemudian kata beliau, tahta surratihi. Dia letakkan di bawah pusarnya. Tahu pusar kan? Ya? Di bawah pusar. Para ulama rahimahullah berselisih terkait dengan posisi tangan ini. Ada yang menyatakan di dada atau di bawah dada sedikit. Ada yang menyatakan di pusar atau di bawah pusar. Dua pendapat. Dan semua dalil yang mereka pakai disimpulkan oleh ulama hadis, semuanya tidak ada yang sah. Hadis yang mengatakan di atas dada atau di bawah dada sedikit, dhaif. Hadis yang mengatakan di atas pusar dan di bawah pusar sedikit, seperti hadis terkait posisinya, tidak ada yang sah. Tidak ada yang sah, paham kan? Ada pun meletakkan di pinggang, itu saja yang dilarang. Artinya kita bebas meletakkan di mana? Di atas dada, di bawah dada sedikit, di atas perut, di atas pusar, pas di pusar, di bawah pusar, semuanya boleh. Semuanya boleh. Paham kan? Nah itu juga, ini yang dikuatkan oleh Ustaz Dur juga. Semua dia doibkan. Dan kenapa diletakkan di bawah pusar? Ya harusnya boleh. Bukan berarti kita ikut semuanya, oh sunnah itu Ustaz Dur. Jadi ada banyak santri, Allah. Banget, iya. Nah itu, ya. Bukan perkara sunnah. Selanjutnya dengar pembahasan Ustaz Dur, semua hadis tadi belum doibkan. Dalam hal itu artinya sekarang kita bebas meletakkannya apa? Di mana saja. Yang penting tidak bertolak pinggang. Ini masya Allah. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa ja'alu nadrahu ila maudhi'i sujudihi. Kemudian dia menjadikan pandangannya ke tempat sujudnya. Ini dianggap sunnah oleh sebagian para ulama. Walaupun hadis terkait dengan melihat ke tempat sujud ini adalah dhaif, tidak sah dari Nabi. Dhaif, tapi orang-orang Syafi'iyah, demikian pula ulama yang lain mengatakan sunnah. Kenapa? Karena dia ada a ilal khusyuk. Lebih mengantarkan kita kepada apa? Khusyuk. Paham kan? Ingat, jadi hadis yang menyatakan pandang ke tempat sujud dhaif hadisnya. Bahkan Nabi SAW ketika sholat dalam hadis yang sahih belum pandang ke arah kiblat. Belum melihat ke arah apa? Kiblat. Itu yang sahih. Sebagaimana dalam permasalahan belum pernah melihat kain gorden yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Belum lihat ke arah kiblat. Ya, hadis itu menyatakan lihat ke tempat sujud dhaif. Didoakan oleh ulama hadis. Hanya saja itu tadi saya bilang, orang setia demikian pula yang lain seperti orang-orang Hanabila menyatakan sunnah perkara tersebut. Kenapa? Karena dia ada a ilal khusyuk, lebih mengantarkan kita kepada apa? Khusyuk. Lebih mengantarkan kita kepada khusyuk. Ya kan? Karena kalau kita lihat orang yang matanya sholat, kemudian matanya lari ke sana kemari, ya, itu kurang khusyuk. Kurang khusyuk. Paham kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah orang pandang ke sana kemari, yang penting tidak berbalik badannya. Ya kan? Tetap bisa membaca, tidak ada masalah. Karena hadisnya baik. Tapi mereka katakan sunnah kita pandang tempat duduk. Ya, karena lebih mengantarkan kepada apa? Khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang beriman yang mereka itu sifatnya pertama dalam sholat mereka khusyuk. Paham kan? Khusyuk. Ini dalilnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, summa yakul, kemudian dia berkata, subhanakallahumma bihamdik, tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruka. Artinya sekarang, dia membaca doa iftitah. Apa hukum membaca doa iftitah? Mayoritas ulama menyatakan sunnah. Disyariatkan dan dia sunnah hukumnya. Tidak wajib. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali Imam Malik. Belum menyatakan tidak sunnah. Tapi pendapat beliau ini tidak kuat menyelisihi dalil-dalil Nabi SAW. Sangat, karena sangat banyak Nabi SAW mengajarkan atau membenarkan doa apa? Iftitah. Mengajarkan atau membenarkan adanya doa iftitah. Jadi hukumnya sunnah pendapat mayoritas. Adapun doanya, diantaranya ini, orang anak bilang yang mereka pilih yang ini, doa ini, ya, subhanakallahumma bihamdik, tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Ini datang secara marfu dan secara mauquf. Secara mauquf maksudnya dari sahabat. Ini yang diajar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tapi datang secara marfu bahwa itu adalah juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Doa ini. Doa ini. Ada doa yang lebih sahih lagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Doa iftitah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yaitu bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'atta baina masyriqi wal maghribi. Allahumma nakini min khotoyai bi kama yunakot tawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyai bil mani wa saldi wal bark. Ini hadis paling sahih dari sisi sana. Karena doa iftitah ini adalah yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Selain ini, tidak disepakati. Ada dalam riwayat Imam Muslim. Sangat, ini doa yang paling sahih. Tapi yang dipilih oleh orang Hanabilah, ini yang tadi. Yang ada di buku. Ya. Ada juga doa yang kedua, yang datang juga dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Bacaan doa yang juga masya Allah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Boleh kita baca. Boleh kita baca dalam doa iftitah kita. Doa sangat pendek, ya, yang diajarkan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh ini bukan pengajaran Nabi, tapi ada sahabat yang melakukannya, Nabi membenarkannya. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat di masa Nabi, kemudian Nabi benarkan, itu adalah hujjah. Namanya hadis dalil takririyah. Ya, karena hadis Nabi itu banyak macamnya. Ada ucapan, ada perbuatan, ada takrir, pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti doa, ya, yang beliau ajarkan, ada sahabat masuk masjid, dia langsung baca Allah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kabiro wa subhanallahi bukuratan wa asila. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi kubratan wa asila. Sampai situ saja. Itu doa sangat pendek. Itu doa sangat pendek dalam riwayat Imam Muslim. Paham ya? Kemudian yang ketiga juga dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, boleh juga kita baca. Boleh juga kita baca riwayat Imam Muslim sahih dari Nabi membaca doa kita pendek juga, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini boleh juga dibaca. Boleh juga dibaca. Kemudian doa yang keberapa sekarang? Yang kelima. Disebutkan penulis satu, kemudian tadi yang paling sahih di Abu Hurairah, kemudian dari Ibnu Umar, kemudian dari Anas. Tadi sudah ya. Doa yang terakhir ini yang dipilih oleh orang Syafi'iyah, kebanyakan pengikut Syafi'i mereka pilih, tapi kesalahannya dia gabungkan dengan doa yang lain. Kemudian dia potong doanya itu sepotong. Dia potong doanya sepotong. Yaitu bacaan wajah tua dia. Hah? Apa istilahnya? Lilladzi fatara samawati wal ardha hanifa. Hah? Wa musliman wa ma ana minal musyriki. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dia sampai situ. Kemudian dia gabungkan dengan doa Allahu akbar kabira dalam riwayat Muslim. Ini hadis riwayat Muslim juga yang baca ini. Wajah tu wajah dia riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW membacanya di solat malam. Karena kalau ini dibaca di solat fardu, bahaya. Apalagi kita sekarang ini. Kenapa bahaya? Karena hadisnya, doanya sangat panjang. Jadi kesalahannya dari pengikut Syafi'i, mereka gabung dengan doa yang tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila wajhtu wajha lillazi fatara samawati wal ardh. Itu kesalahan. Nabi ajarkan satu-satu, tidak digabung. Ya, Nabi ajarkan satu-satu tidak digabung. Jadi ini kesalahan pertama digabungkan. Kemudian doa ini Allah wajhtu wajha lillazi fatara samawati wal ardh. Masih ada lagi tadi. Allahumma anta rabbi setelah tadi itu, wa ma ana minal musyrikin, Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk. Ya. Dan sampai kata sangat panjang sekali, ana bika wa ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik tabarakta wa ta'alaik. Banyak, masih panjang hadis. Banyak hadisnya. Jadi mereka potong. Jadi ini bacaan doa Nabi, doa kita di salat malam. Ini kesalahan. Yang Nabi ajarkan sekali semuanya itu maksudnya dibaca dalam solat. Kalau tidak mampu, pilih doa yang pendek. Kalau tidak mampu, kita pilih doa yang pendek. Ini ya. Alhamdulillah sebenarnya semuanya sah. Doa kita itu, dan kesalahannya itu tadi. Ada yang dipotong, dikurangi, kemudian ditambah dengan doa kita yang lain. Doa kita yang lain. Ini terkait dengan doa kita. Tumaiful a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ini kita lanjut besok.